Berikutnya kita lanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami' al-Mutakallim fi Adab al-Alim al-Muta'allim karya Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim ibn Jama' al-Kinani al-Syafi'i rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab ketiga, adab penuntut ilmu, adab para pelajar, para santri yang berkaitan dengan dirinya, yaitu bersegera di masa muda, bersegera di masa hidup, di waktu yang Allah berikan untuk mendapatkan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Berikutnya kita masuk pada adab yang keempat. Berkata rahimahullah, An-na'ur rabi' jenis yang keempat atau adab yang keempat, yaitu ayakna'a minal kuti bima tayassara wa in kana yasira, merasa cukup, merasa puas, rela dari makanan dengan apa yang tersedia, merasa puas, rela dengan makanan yang ada, yang bisa dimakan. Wa in kana yasira, walaupun hanya sedikit. Wa minal libasi bima yasturu atau satara mislahu, dan dari pakaian dengan apa yang menutupi sebagaimana yang semisalnya, sebagaimana orang lain itu menutupi atau menutup auratnya, berpakaian sekedarnya, sederhana. Wa in kana khaliqan atau khalaqan, walaupun sudah usang, walaupun sudah usang, tetap dipakai selama masih pantas untuk dipakai, bisa menutup aurat. Ya, jadi qona'ah, sifat qona'ah, sifat menerima, sifat merasa puas dengan apa yang ada dan apa yang bisa dan apa yang dimampu, dari apa yang dimakan maupun dari pakaian yang dia kenakan, yang dia dapatkan. Menghilangkan keinginan-keinginan yang berlebihan, ingin makan yang banyak, yang enak-enak, memakai pakaian yang bagus, yang mahal. Tidak demikian ada penuntut ilmu. Dia rela dengan apa yang ada, bersabar. Fasabru ala dhikil aishi yanalu satan ilmi wa yajma'u syamlal qalbi an muftariqatil amali fatafjuru atau fatatafajjaru minhu ya nabiul hikami. Habis sabari, maka dengan kesabaran, sifat tabah, ala menghadapi dhikil aishi, sempitnya, sulitnya penghidupan, yanalu sa'atal ilmi, dia akan mendapatkan kelapangan ilmu, keluasan ilmu. Wa yajma'u syamlal qalbi, dan dia akan mengumpulkan syamlal qalbi, persatuan hati. An muftariq qiratil amali, dari berbagai macam angan-angan, harapan-harapan, hatinya akan tetap satu. Hatinya dia terpecah-pecah, berangan-angan ini, berangan-angan itu, berharap ini, berharap itu, dari urusan-urusan dunia. Fokus dalam menuntut ilmu. Fatafjuru fihi janabiul ilmi, atau dalam sebagian nuskoh, fatatafajjaru minhu janabiul hikami, maka janabi, sumber-sumber hikam, hikmah-hikmah itu akan terpancar darinya, akan terpancar padanya. Ya, sabaran menghadapi kondisi yang sulit, yang kekurangan, yang pas-pasan, sederhana, karena menuntut ilmu dengan terus tetap hatinya itu menyatu, fokus dalam belajar, maka akan terpancar sumber-sumber hikmah, akan dia dapatkan faedah-faedah ilmu yang banyak. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimallahu, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflihu, walakin man talabahu fi dhullin nafsi wa dhikil 'aysi wa khidmatil ulama aflah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu, seseorang tidak akan mencari ilmu ini dengan mulk, dengan kepemilikan, dengan memiliki ini, memiliki itu, wa izzin nafsi, tidak mula dengan kemuliaan diri. Fayuflihu, lalu dia beruntung. Ya. Jadi seorang tidak akan mencari ilmu ini dengan memiliki segala sesuatu atau dengan memuliakan diri. Kemudian dia akan beruntung. Walakin akan tetapi, man talabahu, siapa yang mencari ilmu, bidzillin nafsi dengan merendahkan diri, dengan kerendahan diri, wa dhiqil 'aysi, dan kesempitan hidup, wa khidmatil ulama, dan pelayanan terhadap para ulama, aflah, dia beruntung, dialah yang beruntung. Ya. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah salafus saleh dalam menuntut ilmu, mereka dalam menuntut ilmu penuh dengan ujian dan cobaan. Kadang kekurangan makanan, kekurangan dari si mungkin pakaian dan sebagainya. Mereka memakai satunya sederhana, memakan seadanya dari apa yang bisa dimakan. Bahkan mereka makan sesuatu dengan apa, dihancurkan terlebih dahulu supaya cepat dalam memakannya. Supaya apa? Supaya waktu tidak terbuang-buang untuk mengunyah atau lama dalam mengunyah makanan itu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, Ya demikian kondisi penuntut ilmu yang sukses. Dia melakukan pelayanan terhadap ulama, duduk mendampingi para ulama. Kemudian mereka juga makan seadanya, menghinakan dirinya, tidak ingin memuliakan dirinya. Waqala, dan beliau Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, la yasluhu talabul ilmi illa limuflisin. La yasluhu, tidak pantas menuntut ilmu illa limuflisin, kecuali bagi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang kekurangan, orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Qila, dikatakan ada yang berkata, ada yang bertanya, walal ghani wal mukfi, tidak bagi orang yang kaya yang kecukupan. Qala, beliau mengatakan walal ghani al mukfi, tidak untuk orang yang kaya yang kecukupan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berkata Imam Malik, wa qala li Imam Malik Malikun. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribahu al-faqru wa yu'siruhu yu'sarahu ala kulli syai'in. Seseorang tidak akan sampai dari ilmu ini kepada apa yang dia inginkan, kendaki hingga kefakiran, kekurangan, kemelaratan itu menimpa dirinya, dan dia mengutamakan ilmu di atas segala sesuatu. Dia mengatakan ilmu, mengutamakan ilmu di atas segalanya. Ya. Jadi orang-orang yang kondisinya kekurangan dalam menuntut ilmu, itu ada suatu yang wajar, dan bahkan itu sangat membantu sekali dalam menuntut ilmu. Berbeda ketika orang itu kecukupan, terlalu kecukupan, ya, apa-apa ada, dia disibukkan dengan apa yang dia miliki. Dia disibukkan dengan apa yang dia miliki, mungkin hartanya, kendaraannya dan sebagainya. Adapun ketika orang itu apa, muflis, kekurangan, tidak punya apa-apa, dia akan insya Allah lebih fokus dalam belajar. Tidak terlalu banyak yang dipikirkan, tidak terlalu banyak apa yang dipikirkan, ya, sehingga hatinya bisa menyatu dengan ilmu, hatinya bisa menyatu dengan ilmu. Ya. Berikutnya, waqala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, yusta'anu 'ala al-fiqhi bi jam'il himami wa yusta'anu 'ala hadfil ala'iqi bi akhthil yasiri 'inda al-hajati wa la yazid. Dimintai tolong, dibantu dalam fiqh, berdalam-dalam mempelajari agama dengan jam'il himam, dengan mengumpulkan himam, mengumpulkan cita-cita, semangat, keinginan. Wa yusta'anu 'ala hadfil 'ala'iq, dan ditolong, dimintai bantuan untuk menghilangkan ala'iq, ikatan-ikatan, ketergantungan-ketergantungan kepada dunia, bi akhdil yasiri 'indal hajah, yaitu dengan mengambil sedikit dari dunia, 'indal hajah, ketika butuh saja, wala yasid, dan tidak lebih. tidak lebih. Ya. Jadi Abu Hanifah rahimahullah menjelaskan, jika seorang itu belajar ilmu, maka harus mempunyai cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat. Yang satu, jangan terlalu bercabang pikirannya. Dan untuk menghilangkan ketergantungan pada dunia, maka cukup dia mengambil sedikit dari dunia yang dibutuhkan, jangan lebih. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, fahadi aqwalu hadhihi al-a'immati alladhina lahum fihi al-qidah. Al-qidahul mu'alla ghairu mudafa. Wa kanat hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum. Tarahimahullah. Ini adalah perkataan-perkataan para imam-imam, orang-orang yang lahum, mereka mendapatkan al-qidah, mansilah, kedudukan, mu'alla yang ditinggikan padanya tanpa pendorong. Kanat hadhi ahwaluhum, dan ini adalah ahwaluhum, adalah keadaan-keadaan mereka. Radhiyallahu anhum wa rahimahullah. Ya. Jadi para salafus saleh telah memberikan contoh kepada kita dalam menuntut ilmu. Hendaknya dalam urusan dunia, urusan makan, pakaian dan semisalnya, itu menggunakannya sekedarnya saja. Ya, sekedarnya. Dan tidak berlebihan padanya. Berikutnya kata rahimahullah, qala al-khatib, berkata al-khatib al-Baghdadi rahimahullah, ويستحب للطالب أن يكون أزبا ما أمكنه. يستحب للطالب, dan disukai, dianjurkan bagi talib, bagi santri, bagi pelajar, bagi penuntut ilmu, أن يكون أزبا, dia membujang, tidak menikah dulu. Ma'amkana, jika memungkinkan, jika dia mampu. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bihukuki zawjiyah, agar supaya kesibukan bihukuki zawjiyah, agar supaya kesibukan menunaikan hak-hak keluarga, istri atau suami istri, itu tidak memutuskan dia dari menuntut ilmu. Ya. Agar supaya apa? Hal tersebut tidak mengganggu dirinya dalam menuntut ilmu. Wa talabil ma'isyati an ikmali talabi, agar supaya mencari penghidupan, mencari nafkah, itu tidak memutus dari kesempurnaan pencarian, dari kesempurnaan pencarian ilmu. Ya. Dan benar kata beliau rahimahullah, ya, memang kalau orang sudah menikah bertambah tanggung jawabnya, bertambah dalam menunaikan hak-hak, menunaikan hak istri, menunaikan hak anak, atau yang seorang istri mempunyai hak, mempunyai kewajiban terhadap suaminya, terhadap anaknya, yang dan perkara seperti itu, itu terkadang menghalangi, mengganggu dia dalam belajar. Ya. Tapi alhamdulillah kalau apa, walaupun kita sudah menikah punya anak, kalau tetap bisa belajar, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Anak dan istri tidak menghalang-halangi dalam kita menuntut ilmu. Mencari nafkah tidak menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Berikutnya, waqala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimallahu, man tazawwaja faqad raqibal bahra, barang siapa yang menikah maka sungguh dia mengarungi lautan. Fa'in wulida lahu waladun, jika dilahirkan anak untuknya, jika dia sudah punya anak, faqad kusira bihi, maka sungguh dia telah dipatahkan dengan anak tersebut. Jadi kondisinya akan bertambah, tanggung jawab bertambah, semakin sulit untuk belajar karena bertambah tanggung jawabnya, bertambah masalahnya. Ya, tapi ini pun tidak apa, tidak mesti demikian. Ya, sebab banyak dari kita masih bisa juga belajar walaupun sudah punya istri, punya anak. Berikutnya kesimpulannya, wabil jumlah, dan kesimpulannya, fatarkuz tazwij li ghairil muhtaji ilaihi au ghairil qadiri alaihi awla. Kesimpulannya, maka meninggalkan dari menikah li ghairil muhtaji ilaihi, bagi orang yang belum butuh kepadanya, belum terlalu berhasrat kepada pernikahan, belum ingin punya istri, belum ingin menikah, au ghairil qadiri alaihi, atau bagi orang yang belum mampu untuk menikah, maka itu aula, itu lebih utama. Jadi tidak menikah dulu bagi siapa yang belum mendesak untuk menikah, atau tidak belum mampu untuk menikah, maka itu lebih utama. Ya. Jadi belum butuh untuk menikah, mungkin dia aman, masih aman dari fitnah, fitnah dari fitnah wanita, dia masih aman. Adapun bagi orang yang sudah terfitnah oleh wanita, ya, terfitnah oleh wanita dan sudah besar keinginannya untuk menikah dan dia mampu, maka seyogyanya dia untuk menikah daripada terjatuh kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, zina dan lain sebagainya. Berikutnya, jadi tidak menikah dulu itu lebih utama. La siyama, terlebih lagi apalagi li talibil ladhi, bagi pelajar, siswa alladhi, yang ra'su malihi, yang pokok hartanya adalah jam'ul khatiri, mengumpulkan gagasan-gagasan, faidah-faidah, wa ijmamil qalbi, memenuhi hati dengan ilmu, wa ishtighalil fikri atau istimalil fikri, istimalul fikri, menggunakan pikiran. Ya. Terlebih para bagi para belajar, itu para santri sejauhnya dia apa? Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar, enggak usah mikirkan nikah dulu. Ya. Apalagi memang belum ada keinginan atau belum mampu. Ya. Gunakan waktu untuk mengumpulkan faedah-faedah, mengisi hati dengan ilmu, dan menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran untuk meneliti atau menghafal Al-Quran, hadis, diteliti, dipahami isinya. Mungkin bisa menyimpulkan faedah-faedah, mengambil faedah dari apa yang dibaca. Ya. Itu adalah yang awal, yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Ya. Dan insya Allah kita tinggal di pondok itu lebih jauh dari fitnah, lebih selamat dari fitnah wanita dibanding dengan yang masih bolak-balik, masih bolak-balik pulang pergi ketika belajar, ya, atau masih tinggal di rumah. Itu fitnah lingkungan, baik fitnah wanita, harta dan sebagainya, itu sangat besar. Ya. Dan alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk tinggal di pondok, ya, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari berbagai fitnah yang semakin besar, yang kadang walaupun kita sudah banyak belajar tahu ilmu, kadang kita terbawa oleh fitnah, terkena syubhat-syubhat. Mungkin ini yang bisa kita baca. Yang jelas hendaknya para penuntut ilmu itu menerima apa adanya dari urusan-urusan dunia, apa yang disediakan berupa makanan walaupun sedikit, walaupun mungkin tidak seenak di rumah, maka diterima, dimakan dengan senang hati. Demikian pula kalau hanya punya pakaian satu dua yang sederhana, untuk membeli atau memakai pakaian yang mahal, ya, tidak. Tapi intinya adalah kita memakai pakaian yang sopan, yang bisa menutup aurat, bisa menyelamatkan kita atau melindungi kita dari panas dan dingin, dan bisa berhias ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat. Demikian yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala mibsawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habidakumullah.